Hidup ini harus bergairah. Kamu bergairah aja, kamu bisa dilibas, bisa lewatin orang. Karena lebih banyak di luar sana orang yang lebih hebat daripada kita. Sikap hidup, bagaimana menjalani hidup, bagaimana dia menghadapi kehidupan yang ini. Bagaimana semangat dia menjalani hidup ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kalah. Amin? Amin? Semangat dong. Iya, terima kasih. Baik, pagi hari ini kita bicara soal temanya adalah Kerajaan Israel hingga Kerajaan Allah. Ini merupakan seri masih dalam eskatologi. Minggu lalu kita sudah dengarkan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menyatakan sebuah harapan, sebuah sukacita, kabar yang besar, kabar yang gembira kepada setiap umatnya. Mulai dari Mesir, mereka dibawa keluar, sampai kepada zaman hakim-hakim, seperti itu. Nah, hari ini kita bicara soal kerajaan. Terakhir, kita lihat bagaimana masa hakim-hakim, bangsa Israel tidak mau lagi. Rupanya dia melihat sekelilingnya, melihat bangsa lain, ingin merasakan bagaimana kalau hidup mempunyai seorang raja, seperti itu. Nah, kita melihat kerajaan Israel, ya, perjalanan hidupnya, perjalanan masa kurun waktunya adalah lebih kurang 1000 tahun, ya, 1000 tahun. Dari mulai raja pertama hingga, maaf, ya, mulai raja pertama sampai kepada raja terakhirnya. Kita akan lihat bagaimana, apakah mereka sukses dengan permintaan mereka. Dan apa yang terjadi, dan apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang 1000 tahun itu, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebelum masuk masa kerajaan, mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat pemeliharaan Tuhan, meskipun mereka dipimpin oleh Tuhan langsung, mereka pun bukanlah bangsa yang dikatakan penurut kepada Tuhan. Tetapi mereka juga jatuh bangun. Kita mengingatnya bagaimana Tuhan sudah melihara mereka di padang gurun, ya, dengan tiang awan, dengan tiang api, Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan berkat yang kelimpahan, makanan yang mereka ingin makan daging, Tuhan turunkan dari surga. Mereka merasa haus, Tuhan sediakan air. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, masuk pada masa Samuel memimpin mereka sebagai hakim terakhir, mereka merasa kepingin, mereka merasa tidak cocok lagi dipimpin oleh Tuhan dengan sistem teokrasi. Mereka ingin seperti bangsa lain yang mempunyai seorang raja yang tampak memimpin kepada mereka, yang boleh mengangkat perang, mengangkat pedang untuk berperang, yang berdiri di hadapan mereka melawan musuh-musuh mereka. Maka Samuel menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, Samuel, ikutin saja, ikutin apa yang menjadi kemauan mereka. Kamu enggak usah marah. Samuel merasa tersinggung ketika ditolak. Ya. Tuhan bilang, jangan, mereka enggak nolak kamu Samuel, mereka nolak saya, Tuhan bilang. Biarkan, turutin saja. Dan pada saat itu, Saul diurapi Samuel menjadi raja pertama. Ya, itu sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi. Saul memimpin, kemudian Saul juga tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka gagal. Kemudian kita tahu ada Daud. Ya. Daud yang memimpin bangsa Israel. Nah, Daudlah kalau kita lihat sepanjang sejarah kerajaan Israel, Daudlah yang paling sukses, ya. Daud paling sukses bukan dalam artian bahwa Daud juga tidak pernah berbuat salah, bukan dalam pengertian Daud hidup suci di hadapan Tuhan, tetapi Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi Daud sukses memimpin kerajaan Israel menjadi kuat, menjadi aman, menjadi makmur pada saat itu. Daud memimpin lebih kurang 40 tahun. Kemudian Setelah Daud ada anaknya yang menggantikan, Salomo. Salomo, masa Salomo kita tahu, awalnya begitu bagus, karena dia sudah membangun bait Allah, sudah hatinya terpaut kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau selama hatimu terpaut kepadaku, maka aku akan memberkatimu, maka akan selama-lamanya kerajaanmu akan diberkati. Tapi apa yang terjadi? Pada akhir hidupnya kita tahu, Salomo tidak taat kepada Tuhan. Dia kembali menyembah kepada berhala yang merupakan berhala yang dari Mesir dibawa oleh istrinya. Salomo pada perjalanan hidupnya pun tidak taat, ya, khotbah yang berapa waktu lalu. Dia punya gundik yang banyak. Dia mengambil istri dari bangsa-bangsa lain. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dan kita tahu pada saat itu kerajaannya dibelah dua. Ada utara dan selatan. Ya, raja pertama selatan anaknya Salomo Rehabiam dan Yerobiam pemberontak dari zamannya Daud, ya. Mereka memimpin di utara. Perjalanan hidup kerajaan ini tidak mulus, terus berantakan. Sama saudara, selatan dan utara aja mereka terus berperang seperti itu. Hanya tercatat ada lebih kurang 80 tahun mereka berdamai. Ya. Seterusnya, di kemudian hari mereka ribut lagi. Sampai pada saat utara dihancurkan oleh Asur. Ya. Kemudian selatan, berapa tahun kemudian, lebih kurang mungkin 100 tahun kemudian oleh Babilonia ditaklukkan dan dibuang ke, kita tahu cerita buang ke Babilonia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan terus memimpin orang-orang yang Tuhan sayangi, Tuhan terus pimpin, Tuhan jaga, pelihara garis keturunan Yehuda itu, ya. Terus ada di dalam perjalanan raja-raja ini, ada juga Hizkia dan Yosia yang baik. Dikatakan dia tidak jahat, tetapi dia merupakan raja yang baik, yang taat kepada Tuhan. Setelah di pembuangan, mereka dikembalikan oleh Tuhan melalui perang Persia yang melawan Babel. Dan mereka boleh diizinkan pulang. Dan kita tahu ceritanya. Mereka boleh kembali kepada tanah airnya dan mereka tidak berhenti damai, sejahtera, makmur demikian saja. Karena mereka juga harus berperang melawan orang-orang yang tadi tukaran tempat. Ibaratnya mereka dibuang ke sana, orang sana, di bangsa lain ditaruh di negerinya. Yang terus hidup di negerinya yang harus mereka usir seperti itu. Perjalanan panjang sampai bait Allah kembali dibangunkan dan benar apa yang mereka minta terbukti bahwa tidak baik. Apa yang mereka pikirkan dengan monarki, hidup dengan raja yang memimpin akan menjadikan mereka tentram, ternyata tidak terbukti. Ya. Bangsa Romawi datang menjajah mereka. Mereka hidup 1000 tahun, bahkan lebih di dalam jajahan. Mereka hidup dalam bangsa yang sangat tertekan. Ya. Kalau bangsa kita 3,5 abad, ya, dijajah. Terus plus lagi Jepang 3 tahunan, ya. Jadi boleh kita lihat bagaimana karakter bangsa kita, moralitas bangsa kita. Sedikit banyak merupakan warisan dari orang-orang yang terjajah. Mental kita, mental yang selalu seperti orang terjajah. Apalagi mereka, saya yakin mereka juga seperti itu. Mental mereka setelah mengalami pasang surut, Tuhan pakai bangsa lain untuk menekan mereka, tetap mereka sama saja dikatakan bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk. Seperti itu. Sampai kepada Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. Itulah kerajaan Tuhan yang datang. Selama kurun waktu 1000 tahun mereka dijajah, mereka dianiaya, mereka merasa tertekan, sampai Tuhan Yesus datang, kita lihat meskipun demikian Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan menjaga apa yang sudah Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Garis keturunan Daud itu akan datang dan membebaskan mereka dari pemberontakan, membebaskan dari mereka dari dosa. Mari kita lihat Matius 12 ayat 28. Sebelumnya saya mau ngajak kita lihat dulu Matius 1 ya, silsilah. Kita baca sedikit silsilah mengenai Tuhan Yesus. Sudah ada yang menemukannya? Bisa bantu saya bacakan Matius 1. Agak banyak jadi bergilir saja. Mulai dari Marley terus ke belakang ya. Bisa bantu. Ya, lanjut. Ya, Hizkia lanjut. Kedepannya. Ya, cukup ya. Jadi kita lihat bagaimana, sebagaimana Tuhan janjikan, keturunan Daud sampai garis keturunan Yehuda itu jelas sekali, sampai Kristus. Dikatakan ada 14 keturunan, ya, sampai ke pembuangan. Mulai dari, keluar dari pembuangan sampai ke Tuhan Yesus ada 14. Ya. Jadi jangan dihitung angka-angkanya, nanti 1000 tahun kemudian, dikaliin ini, jadilah segini, berarti Tuhan akan datang 1000 tahun, 14 misalnya seperti itu. Enggak seperti itu. Tetapi ini cuman saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, meskipun bangsa Israel memberontak terhadap dia. Meskipun bangsa Israel memilih raja, tidak mau dipimpin oleh Tuhan langsung. Tetapi Tuhan tetap menjaga dan terus tidak pernah Tuhan tidak setia kepada perjanjiannya terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan jaga. Tuhan tetap setia meskipun umatnya tidak setia. Terus Tuhan merawat setiap bangsa, setiap anak, setiap manusia pribadi lepas pribadi yang dikasihinya. Tuhan Yesus datang mereka senang. Tapi mereka punya suatu persepsi yang berbeda. Karena tadi kita sudah lihat bagaimana mereka tertekan. Mereka mengharapkan seorang raja seperti yang diimpi-impikan ketika mereka pernah mengalami lebih kurang 40 tahun ketika Daud memimpin bangsa itu. Ketika Daud menjadi raja. Mereka merindukan seperti itu. Mereka merindukan Tuhan Yesus datang penuh dengan kekuasaan, powerful untuk bisa memimpin mereka berperang melawan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Tapi mereka tidak paham sesungguhnya apa arti kerajaan Allah yang sudah datang itu. Yesus yang sudah hadir itu. Bukan Tuhan ingin memulihkan mereka secara fisik, secara politik, secara kenegaraan. Mereka boleh merdeka, hidup bebas, penuh dengan kekuatan dan berkuasa, menjadi negara yang makmur, seperti ketika Raja Daud memimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus lebih kepada fokusnya kepada pelepasan dosa manusia, pemberontakan manusia sekian tahun kepada Allah. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang sudah memberontak itu. Umat yang sudah memberontak itu. Mari kita baca Matius 12 ayat 28. Minta satu orang membacakan. Ya. Iya. Mereka menunggu sebuah kerajaan Allah, seorang raja yang memimpin. Tetapi Tuhan Yesus membalikkan dengan ungkapan itu jelas. Aku datang mengusir setan. Berarti kerajaan Allah sudah datang. Ini saya rajanya. Bukan melepaskan kalian dari jajahan Romawi. Tetapi membebaskan kamu dari dosa-dosa yang mengekang mereka. Mengekang kalian. Satu lagi coba kita lihat Lukas 17 ayat 21. Iya. Kalimat itu tertuju pada dirinya. Tuhan Yesus mengatakan, inilah aku kerajaan Allah itu. Aku hadir di tengah-tengahmu. Ya. Bukan secara politik atau secara kenegaraan. Tetapi aku hadir sebagai raja. Bahkan raja di atas segala raja. Yang akan melepaskan kamu dari kekangan, dari kehidupan yang berdosa. Bahkan kalimat ini Tuhan sampaikan ketika Tuhan ingin naik ke surga. Tuhan ingin naik ke surga. Kalau kita baca yang tadi itu, mereka murid-muridnya pun masih belum paham ya, arti kehadiran Tuhan Yesus. Nanti kita lihat, saya ingin lihatkan kalimat yang berikut ini, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 ini. Ini ketika Tuhan Yesus setelah menjawab ini, Tuhan Yesus tahu dia naik ke surga. Ya. Ini murid-muridnya masih belum paham. Ya, saya bacakan buat kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka sangat menekankan kepada secara physically seorang raja, sebuah kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang seperti yang mereka impikan, seperti zaman dulu nenek moyang mereka. Daud yang sukses menjadi raja atas Israel. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak menjawab langsung kalau kita lihat, ya. pertanyaan mereka. Tetapi, kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab langsung? Karena memang mereka salah persepsi. Mereka tidak paham apa yang mereka tanya. Ya. Murid-murid bertanya fokus pada kerajaan yang secara fisik kerajaan Israel. Mereka hanya berfokus pada masa dan waktu. Kapan waktunya? Kapan waktu itu tiba? Ya. Sedangkan Tuhan Yesus berfokus kepada kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengabaikan pembicaraan tentang pertanyaan mereka itu. Soal waktu. Ya. Berulang-ulang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Waktu itu seperti pencuri. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Ya, Matius 24 ayat 36. Coba salah seorang tolong bacain. Hanya Tuhan Bapa di surga yang tahu. Tidak perlu yang lain tahu kapan waktunya seperti itu. Matius 24, 36. Ya. Yang di belakang. Ya yuk, jangan lihat-lihatan. Saya menunggu. Ya. Iya, hanya Bapa sendiri. Tuhan Yesus hanya menekankan kesiapan kita ketika kita sudah menerima Roh Kudus yang dianugerahkan kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita harus berkarya, kita harus menjadi saksi. Ya, berapa minggu yang lalu saya bilang, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Ya. Itu tugas menjadi kewajiban kita. Itu yang perlu kamu kerjakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mempersiapkan murid-murid. Tuhan Yesus tidak menekankan kepada waktu kapan. Cuek aja, kita gak perlu takut kapan waktunya. Betul gak? Kalau kita sudah hidup di dalam hati kita seperti Tuhan bilang kepada setiap bangsa Israel. Kalau hatimu terpaut kepadaku, aku akan memberkatimu. Ya, kamu akan hidup selamanya diberkati oleh Tuhan. Gak usah khawatir. Kita tidak perlu takut. Ngapain sih kita pikir-pikirin kapan Tuhan datang? Tidak perlu. Sekedar mengetahui, boleh kita belajar. Ya. Tetapi yang lebih penting, lebih prioritas adalah bagaimana dalam kurun waktu itu yang kita tidak tahu berapa umur kita, entah itu 70 tahun, entah itu 80 tahun, itu urusan Tuhan. Yang paling penting di masa 70 tahun atau 80 tahun ini, hidup saya berkenan kepada Tuhan. Hidup saya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya boleh menjalankan misi yang Tuhan sudah taruh di bahu saya. Beritakan firman Tuhan. Teruskan, kabarkan tentang Kristus adalah Tuhan dan selamat hidup kita. Melalui tingkah laku, melalui sikap hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui sifat kita di dalam kehidupan kita, di tempat kita bekerja, berbangsa, bernegara, ya, seperti itu. Tuhan Yesus sudah datang mengendapi apa yang sudah dibicarakan ribuan tahun yang lalu tentang kerajaan Allah itu. Eskatologi yang kita pahami sebagai orang reform, ya, tentang 1000 tahun tadi yang kita sudah bicarakan, itu adalah amelianisme. Jadi ada beberapa teori, ya. Amelianisme ini adalah pandangan bahwa 1000 tahun itu abstrak. 1000 tahun itu bukan merupakan suatu jangka waktu berdirinya sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Tetapi adalah suatu periode, suatu masa 1000 tahun. Masa yang panjang dari masa kerajaan, masa ke kedatangan kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang pertama kali, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi periode 1000 tahun yang dimaksudkan menurut kita orang Calvin, adalah masa bukan 1000 tahun konkret. Ada satu masa, satu jangka waktu, sebuah pemerintahan kerajaan Allah berdiri secara fisik. Tetapi sebuah masa 1000 tahun antara Yesus Kristus yang sudah datang sebagai raja atas kerajaan Allah sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Antara itu 1000 tahun yang menurut kita orang reform ya. Jadi Tuhan Yesus datang pertama sebagai raja, sebagai penebus, membebaskan manusia dari kekangan dosa, dari kuasa iblis. Itu yang pertama. Kita sudah alami itu. Ya, itu sudah terjadi. Tetapi bangsa Israel sebagian besar masih belum mengerti itu, masih menantikan itu, masa itu. Nah, sedangkan pada masa second coming yang kita nantikan, Tuhan Yesus datang kedua kali, istilah kita akhir zaman, kiamat, ya seperti itu. Tuhan Yesus tidak datang lagi dengan anugerah keselamatan, penebusan, pembebasan kepada setiap umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai hakim atas manusia, yang hidup maupun yang mati. Itu masa penghakiman yang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar bagaimana kesetiaan Tuhan meskipun umatnya sudah memberontak, tidak mau dipimpin oleh Tuhan sendiri, minta negara, monarki, tetapi mereka terbukti tidak berhasil. Mereka malah dijajah sedemikian rupa dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Kalau tak jajah, mereka perang saudara. Tidak ada kedamaian di sana. Tetapi Tuhan jaga semuanya itu. Tuhan jaga umat yang dia kasihi. Tuhan tetap pegang pada perjanjiannya. Pada suatu saat akan datang hari itu. Yaitu kerajaan Allah. Eskatologi itu telah datang. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Orang-orang berdosa. Tuhan datang pada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak sadar dan berontak. Bahkan menyalibkannya. Biarlah kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita yang adalah bangsa cangkokan. Kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kita boleh diberikan pencerahan, pengertian oleh Roh Kudus. Sehingga kita memahami bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan datang menyelamatkan kita. Kita bebas dari kekangan dosa. Karena Yesus Kristus telah datang untuk kita orang berdosa. Sudah layaklah, seharusnya kita melayani dia. Karena dia melayani kita terlebih dahulu. Karena dia begitu setia kepada kita, meskipun kita berontak. Kita hidup seperti bangsa Israel. Kita tidak lebih baik dari bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ketika kita tahu Tuhan sudah memimpin dan menuntun hidup kita, kita pun seringkali mengecewakannya. Kita pun seringkali menyedihkan hati Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, baru sedikit saja mengalami kesulitan. Sudah merengek-rengek. Sudah berkeluh kesah. Sama halnya dengan kita. Biarlah kita memahami bahwa Tuhan memimpin meskipun dari senang, meskipun dalam susah, Tuhan tetap mendidik kita. Biarlah kita memahami setiap kesulitan-kesulitan pun Tuhan bisa pakai untuk membimbing kita, menuntun kita. Tetapi biarlah kita lebih bijak lagi, kita berpikir, kalaupun aku mengalami kesulitan, itu bukan karena perbuatanku. Sehingga aku harus belajar jatuh bangun dari kesulitan itu. Tetapi kalau ada pun kesulitan itu bukan dari sumbernya dari aku, tetapi izin Tuhan untuk membimbingku lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita melihat eskatologi akhir zaman. Kerajaan Allah yang sudah datang, yang ada saat ini pun, membuat kita lebih giat lagi di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan Injil. Supaya lebih banyak lagi orang-orang pilihan Tuhan yang melihat bahwa Allah sudah datang sebelum masa kedatangan Dia kedua kali. Yang bukan lagi masa anugerah tetapi masa penghakiman. Marilah kita taat, marilah kita setia belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel di dalam Tuhan.